Mitra bisnis dalam platform Presiden 2014 bidang ekonomi Kwi Kian Gi menyebutkan betapa pentingnya undang-undang penanaman modal untuk menentukan cabang-cabang produksi apa yang harus dikuasai oleh negara lantaran dianggap penting serta menguasai hajat hidup orang banyak. Menurutnya, meski undang-undang ini telah kita miliki yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, namun banyak pihak menilai aturan ini terlampau liberal dan sangat menguntungkan bagi pemodal asing sehingga perlu dikaji kembali. Dan untuk melanjutkan bahasan atas topik model ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah Tiongkok memang sangat membatasi modal asing yang masuk ke negaranya? China ya, modal asing yang masuk tidak boleh dipakai untuk membeli saham. Harus langsung dijadikan pabrik. Kemudian laba yang dibuat di China, karena penduduknya banyak, jadi dia mendapat laba besar, tapi dalam currency lokal, tidak boleh direpatriasi kalau dia tidak menciptakan devisanya sendiri. Jadi banyak aturan-aturan seperti itu. Tapi Pak Kwik, bukankah banyak negara saat ini membebaskan modal asing untuk keluar masuk utamanya melalui pasar modal? Iya, memang modal, tapi melalui pasar modal. Melalui pasar modal itu kan sangat berbahaya. Kalau di seluruh dunia barat boleh ya, tetapi di China nggak boleh. Jadi modal asing yang masuk sana tidak boleh dipakai untuk membeli saham. Juga tidak boleh didepositokan. Harus dijadikan pabrik. Nah sekarang, karena mereka sudah kuat, mulai dikendorkan. Tetapi tidak masih berlaku juga kurang lebihnya itu. Nah Pak Kwi, Singapura yang memiliki aturan ketat pun masih membebaskan modal asing untuk keluar masuk melalui pasar modalnya. Setelah mereka sangat kuat dan volume perdagangan saham itu dikuasai oleh investor Singapura sendiri. Kalau kita kan setiap harinya omsetnya di Bursa Efek itu 70% asing. Jadi mereka lah semua mengacu kepada asing hari ini net buy atau net sell. Mereka yang bisa mengombang-ambingkan harga. Dan tidak ada, kalau buat saya ya, tidak ada urusan dengan asing net buy lah, boleh ikut-ikutan. Kalau asing net sell, hati-hati. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Ramadi, Pas FM.